katakan, biarkan, biarkan, biarkan, biarkan ku sendiri. Lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, maafkan, maafkan, maafkan, maafkanlah diriku. Aku tak sengaja menyakitimu, hanya lepaskan, lepaskan, lepaskan, maafkan, maafkan, maafkan, maafkanlah diriku. Aku tak sengaja menyakitimu, hanya biarkan, biarkan, biarkan, biarkan, biarkan ku sendiri. Lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, maafkan, maafkan, maafkan, maafkanlah diri.